Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wa lahu quwwata illa billah wa ba'd. Kita masuk ke kitab shalah. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Rabi'nya keempat adalah kitab shalah. Qala babu badil adhan. Bab awal mula disyaratkannya adanya adzan. Qala Ibnu Muslim rahimahullahu taala haddatsan Ishaq Ibnu Ibrahim Al-Hanzari, yang kita tahu ma'ruf dengan Ishaq bin Nahawi. Qad hadatsana Muhammad ibn Bakr hawa hadatsana Muhammad ibn Rafi' wal hadatsana Abdul Razzaq ini As-Sanani qala akhbarani bi Jurayj hawa hadatsani Harun ibn Abdullah wa lafdahu qala hadatsana Hajjaj ibn Muhammad qala akhbarani bi Jurayj أخبرني نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون ويتحينون الصلاة والصلوات. Dulu kaum muslimin ketika datang ke Madinah, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berkumpul batahiyanun, disebutkan oleh Imam Nawawi, yakni yuqaddirun hinaha, mereka mengira-ngira waktu-waktu salat. Walaysa yunadi biha ahad, karena tidak ada satu orang pun yang menyerukan tentang masuknya waktu salat. Qala batakallamu yawman fi dhalik, mereka pun berbincang-bincang di satu hari tentang masalah tersebut, tentang masalah perlunya ada yang menyeru adzan memberitahukan masuk waktu salat. Wa qala baduhum, sebagaimana yang menyatakan, ittakhidhu naqusan misnakus Nasara, kita buat lonceng sebagaimana loncengnya orang Nasrani. Ya, setiap waktu salat dibunyikan lonceng. Waqala baduhum, sebagaimana mereka menyatakan, qarnan misla qarnil Yahud, kita buat saja trompet seperti trompetnya orang-orang Yahudi. Ini pendapat yang ada. Faqala Umar, awala tab'athuna rajulan yunadi as-salah, tidakkah engkau utus aja seorang yang menyuruhkan waktu salat, memberitahukan waktu salat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata, ya Bilal, wahai Bilal, qum, ia berdirilah, fana di bisalah, dan serulah panggilan salat. Ini azan. Nah, Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan dalam syarahnya banyak sekali faedah. Kita sebutkan yang pertama, kata beliau di sini menunjukkan manqabah azimah di Umar. Manqabah yang agung yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antaranya dari sini adalah bagaimana usul beliau, pendapat beliau itu menempati kebenaran. Ya, menunjuk seseorang untuk menyerukan waktu salat. Dan beliau memang mulhamun. Kata Rasulullah SAW dalam Bukhari, "Lau kana fi ummati muhaddatsun." Ya. Ayyan yulhamun, mulhamun, lakana Umar radhiyallahu anhu. Kalau yang kedua, kata beliau di sini menunjukkan wafihi atasyawur fil umur la siyama al-muhimmah. Iya, di sini menunjukkan apa? Saling musyawarah. Tukar pendapat untuk mencapai kesepakatan. Tasyawur fil umur, apalagi dalam perkara penting. Kata beliau, wadzalika mustahabbun fi haqqil ummah bijan ulama. Musyawarah atau syawur itu mustahab, hukumnya sunnah bagi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhtalafa ashabuna kalakala fil musyawarah wajib ala Rasulillah sallam am kana sunnah. Ya, artinya kalau terkait dengan hukum bagi umat Rasul itu ijma ulama menyatakan sunnah, mustahab. Yang hilaf adalah terkait dengan diri Rasul. Apakah ayat Allah wasyawirhum bil amr dan yang lainnya, apakah musyawarah itu bagi Rasul hukumnya wajib? Iya, atau sunnah? Qala Ibnu rahimahullahu ta'ala wassahihu indahum wujubuha wa huwa al-mukhtar. Yang sahih, iya, indahum, yani indah ashabih, maksudnya para ulama Syafi'iyah. Yang sahih menurut para ulama madhab Syafi'i itu wajib hukumnya musyawarah. Qala Nawawi rahimahullahu ta'ala wa huwa al-mukhtar, yani kalau umatnya mustahab, kalau Rasul itu diwajibkan atas beliau. Qala Allah ta'ala wasyawirhum bil amr. Yang berikutnya daripada hadis ini, kata beliau rahimahullahu ta'ala, annahu yambaghi lil mutasyawirin an yaqula kullun minhum ma indah. Ketika tasyawur, ketika ada musyawarah, maka seyogianya masing-masing peserta musyawarah itu menyampaikan pandangannya, ya, menyampaikan pendapatnya masing-masing, diupayakan menyampaikan idenya. Qala thumma sahibul amr, kemudian yang punya urusan, yang punya kepentingan, yaf'alu ma dhaharat lahu maslahah, melakukan apa yang menurut dia ada maslahatnya, lebih maslahat. Nah, berikutnya pada ucapan bila Rasul SAW, ya Bilal, kum panadi bisalah. Di sini kita hujjah li syar'in adhan min qiyam. Disyaratkannya azan itu dengan berdiri. Qum panadi bisalah. Qala katabahu Allah ta'ala menukil ucapan Qadiyat rahimahullah yang menyatakan hukumnya berdiri. Kata beliau, wa amma qawluhu madhabul ulama kafatan anal qiyam wajibun falisa kama qala. Beliau sedang meluruskan pendapat Al-Qadiyat rahimahullah. Kata beliau, adapun ucapan Qadiyat rahimahullah yang menyatakan madhab ulama seluruhnya berdiri ketika azan itu wajib, falaisa kama qala, itu tidak seperti yang dikatakan. Ya, demikian. ya, pendapat yang menyatakan mazhab ulama semuanya bahwasanya berdiri adzan itu wajib, ini tidak betul. Bal mazhabuna masyhur, bahkan kata beliau mazhab kami yang masyhur pada mazhab Syafi'i, annahu sunnah, berdiri ketika adzan hukumnya sunnah. Kalau adzan qa'idan bighairi udhrin sah adzanu. Kalau seandainya muadzin adzan sambil duduk, sah adzannya, sah. Tetapi lakin fatatul fadilah, tapi dia kehilangan keutamaan. Tapi untuk menyatakan wajib kemudian kalau tidak berdiri itu tidak sah, ya tidak ada apa namanya nas yang menunjukkan demikian. Nas yang ada hanya menunjukkan sunnah, sehingga kalau dia duduk sahih, sah, tetapi kehilangan keutamaan. Nah, saya cukup, Allah alhamdulillah. Fadabatul Bikram.